الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Kita masih dalam penjelasan dari Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala dalam poin yang kedua, yaitu pembatal yang kedua dari pembatal-pembatal Islam yang ada 10. Qala rahimahullah ta'ala, wal maqsud anna ahlal ilmi qatibatan. Bermakna qatibah jami'an, seluruhnya. Qatibah maknanya apa? Seluruhnya. Ahlul ilm di sini maksudnya adalah ahlul ilm yang mu'tabar dalam ilmu syar'i. Adapun ahlul bid'ah atau juhal, yang mungkin mereka disebut juga ahlul ilm oleh yang lain, mereka menyebutnya ahlul ilm, maka mereka bukan mu'tabar ketika menyelisih dalam hal ini. Baik. Wal maksud, dan yang dimaksud dari pernyataan yang telah lalu, yang telah kita bacakan sebelumnya, sesungguhnya ahlul ilm seluruhnya qad ijma'u, telah ijma', telah sepakat, ala anna man abada ghairallahi sanaman aw nabiyyan aw salihan aw jinniyan aw ghairu dzalik fa huwa kafirun mutlaqan. Mereka ahlul ilm telah berijma', telah bersepakat atas apa? Atas sesungguhnya seseorang yang mengibadai selain Allah, perhatikan di sini, mengibadai selain Allah. Dan ini perlu digarisbawahi atau berikan catatan bahwasanya makna mengibadai bukan yang dimaksud adalah menciptakan langit dan bumi, keyakinannya menghidupkan, mematikan. Ini musyrikin di zaman itu, dari zaman sekarang pun mereka meyakini bahwasanya yang menciptakan langit dan bumi dan isinya adalah Allah. Ya kan? Sebagaimana yang telah lalu kita bacakan beberapa ayat yang dibawakan oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala dalam menjelaskan perkara ini, dan telah kita ikuti beberapa daras yang lain dalam materi yang lain juga seperti itu. Ini man abada ghairallah, siapa yang mengibadah selain Allah, atau orang yang mengibadah selain Allah, baik ini yang diibadah adalah sanam. Sanam itu apa? Patung. Atau nabi. Au salih. Au nabiyan, au salihan, au jinniyan, agar adalik. Sama saja yang diibadah itu patung, atau nabi, atau orang soleh, atau jin, bangsa jin, atau yang selainnya. Maka orang tersebut dikatakan kafir secara mutlak. Ini telah tegak al-ijma. Nah itu. Dan yang disebut dengan, yang dimaksud dengan ibadah adalah telah kita lalu berkali-kali tentang definisi al-ibadah. Definisi yang muktabaroh. Yang muktabar yang paling akurat diterima oleh ahli ilmu, yaitu apa? Ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa rasuluh. Ya? Likulli ma yuhibbullahu wa yardahu. Ya? Minal aqwal wal amal dzahira wal batinah. Ini definisi yang diakui oleh ahlul ilm, yakni mengibadai selain Allah, yakni perkara ibadah yang itu khusus bagi Allah SWT dipalingkan untuk selain Allah. Nah, sarfu syai'in min khasa'isillahi la ghairillah, itulah syirik, memalingkan sesuatu dari perkara yang itu khusus bagi Allah untuk selain Allah, maka hukumnya syirik. Itulah ibadah yang berdasarkan Allah SWT. Walaukan al-ma'bud, sekalipun ma'bud adalah yang diibadai adalah nabi atau soleh, nabi yang al-solehan, baik seorang nabi atau orang soleh. Nah, bagaimana mengibadai nabi? Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam pembahasan yang kedua tadi, man ja'ala bainahu wa bainallahi wasaita, apa? Yad'uhum, terus wa yas'aluhum syafa'ata wa tawakkalu 'alaihim kafara ijma'an. Itu dapat man ja'ala bainahu wa bainallahi wasaita yad'uhum au yas'aluhum syafa'ata wa tawakkalu 'alaihim kafara ijma'an. Inilah yang dimaksud dengan ibadah kepada selain Allah, di antaranya menjadikan antara dirinya dengan Allah, apa yang jadikan? Perantara-perantara. Perantara tadi diseru, dimintai syafa'ah, yaitu pertolongan. Dijadikan tempat bertawakal. Maka inilah yang dikatakan mengibadah selain Allah SWT, maka hukumnya adalah kafir secara ijma'. Maka dikatakan, wa la ijma'u ahli ilmi qatibatan. Dan ini, ya ini apa? Tentang kafirnya orang tersebut adalah telah tegak ijma'nya ahlul ilm seluruhnya. Wal adillatu ala dzalik min qaulillahi azza wa jalla wa qaul rasuli sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wadihatun wa qad taqaddama ba'daha. Dan dalil-dalil atas dzalik, apa dzalik ini? Kufurnya orang tersebut. Dalil atas kafirnya orang tersebut dari perkataan, dari firman Allah Azza wa Jal, dari sabdanya Rasulullah SAW saat jamblang, dan telah datang sebagian, telah berlalu sebagiannya. Mohon di sini. Nah, adapun alasan orang yang akan dibentangkan di sini, yang mungkin dikatakan itu syubhat. Wa amma qawluka aw ma qawlu sa'il ulaika qalu ma na'buduhum illa yuqarribuna ila Allahi zulfa. Ulaika ini siapa? Siapa ulaika ini maksudnya? Hah? Hah? Ulaika bukan ulaika ini musyrikin dulu. Nah, ulaika musyrikin dulu. Musyrikin di zaman turunnya Al-Qur'an. Nah, ulaika qalu ma na'budu illa yuqarribuna ila Allahi zulfa. Ulaika maksudnya siapa? Musyar ilaihim. Siapa? Musyrikin Quraisy. Dan yang semisal dengan mereka. Adapun perkataan orang yang berkata, orang yang bertanya, mereka-mereka bilang, mereka-mereka siapa maksudnya? Mereka-mereka kufar Quraisy berkata, atau mereka bilang, mana abudum illa yukarribuna illallah zulfah. Faqtarabu bil ibadah. Yakni kufar dulu mengakui tentang apa yang mereka lakukan itu adalah ibadah. Apa? Jadi pengakuan mereka gamblang. Mereka mengakui bahwasanya perbuatan mereka itu adalah ibadah. Apa beban mereka? Menjadikan penolong-penolong dari selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan penolong tersebut diibadahi dengan alasan apa? Agar para penolong tadi dari selain Allah mendekatkan kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Paham? Paham, Abu Ubaidillah? Ayo. Jadi sobatnya orang yang bertanya ini, yaitu apa yang diutarakan kufar Quraisy dulu mengakui tentang apa yang mereka lakukan adalah ibadah. Walakin haula'i mutaakhirin ma yaquluna innahum ya'budunahum. Dan akan tapi mutaakhirin, mereka-mereka yang menjadikan wasa'id, nah, menjadikan perantara. Baik itu yang jadi perantara adalah si wali yang dikubur atau nabi yang sudah meninggal dikubur, atau yang lainnya orang-orang soleh yang sudah dikubur jadikan perantara. Orang-orang ini sekarang ini mereka tidak berkata bahwasanya mereka mengibadahi yang dijadikan perantara tadi. Kami enggak mengibadahi para wali, kami tidak mengibadahi kanjeng sepuh. Kanjeng sepuh? Gimana? Saya ikut tahu. Kami tidak mengibadahi wali songo. Kami tidak mengibadahi apa? Wali sepuluh di Jombang. Dan yang lainnya. Ya itu. Walakin yaqulun innahum tafarraquna bihim. Dan akan tapi kuburiyun hari ini mutakhirin, apa kata mereka? Ya, mereka sebenarnya cuma apa? Metabarakun apa? Mengalap berkah saja dengan para wali. Ngalap berkah saja dengan para wali. Kami tidak mengibadai itu. Mereka tidak mengibadai para wali. Cuma mengalap berkah. Etabarakun nabihim. Nah, apa jawabannya Syekh Bas atas subhat ini? Atas penggantian nama tadi, ibadah diganti dengan nama apa? Tabarruk. Nah, mencari berkah dengan para wali dengan cara apa? Yang beliau di kuburannya wali, menyeru si wali, meminta si wali, bertawakal kepada si wali dan yang semisalnya. Itu namanya apa? Tabarruk dengan wali. Maka jawaban beliau, "Fanzawu ayyuqal," maka jawabannya dikatakan al-i'tibaru bil haqa'iq wal ma'na la bi-ikhtilafil alfaz. Nah, apa makna i'tibar? Apa maknanya? Apa makna i'tibar? Al-ibrah. Iya, apa makna ibrah? Yang dianggap, yang dianggap adalah dengan kenyataan dan makna yang diucapkan atau yang dilakukan, bukan dengan melafatkan apa yang dilafatkan. Nah, seperti riba dinamai apa? Administrasi, biaya administrasi. Mana ada? Mas, biaya administrasi sekian. Mas, bukan kok ribanya sekian. Enggak bilang begitu. Bunga, ya kan? Bunga itu kan indah. Tembangnya sama ini. Nah, bukan ke ribanya. Apakah dengan demikian dan keluar dari hukum riba? Tidak. Maka al-ibrah yang muktabar, yang jadikan ukuran adalah hakikatnya, bukan apa? Bukan lafaz yang diucapkannya. Paham ya, Pak? Ini yang dimaksudkan. Nah, kalau itu menamai tabarruk, kemudian mengingkari bahwasanya itu bukan mengibadahi, ingkarnya enggak berarti. Mengingkari perkara itu bahwasanya ini bukan ibadah, tapi tabarruk saja, itu tidak ada gunanya, tidak berarti. Seperti bom bunuh diri dinamai dengan bom syahid, enggak berarti. Tetap saja bom bunuh diri. Nah, begitu. Mereka namanya bom syahid dan semisalnya cuma nama al-ibar bil faqa'iq wal makna walasa bil alfaz, yang menjadikan ukuran bukan lafaz ucapannya, tulisannya atau omongannya, tapi hakikatnya dan makna yang dimaksud oleh lafaz tersebut. Nah, seperti itu. Sebagaimana perkara-perkara yang sering kita dengar, riba-riba itu. Ya kan? Riba itu adalah, mereka enggak namai, kena riba sekian kamu. Karena kamu sudah telat sekian lama, maka kena riba sekian. Enggak bunyi seperti itu. Tapi bilangnya apa? Kena biaya administrasi, kena apa? Denda, kena bunga, dan kena-kena dan yang lainnya. Paham? Nah, seperti mungkin pungli, pungutan liar itu jelek, tapi kalau kasih nama pajak bagus. Padahal sama-sama pungutan liar, nama kena liar. Dalam arti apa? Tidak syar'i, syar'i tidak mengizinkan. Paham? Nah itu. Seperti pantai pijat. Kalau mananya? Pelaturan. Belum dikasih nama apa saja. Dan yang semisalnya. Seperti bid'ah, supaya tidak jadi bid'ah, dikasih nama apa? Maslahat. Nah, nama enggak menjadi merubahnya kenyataan. Bid'ah tetap bid'ah, belum kau namai maslahat. Namanya apa? Menolak mafsadah dan yang semisalnya. Maksudnya itu? Maksudnya itu wal-i'tibar bil-haqa'iq wal-ma'na la bi-ikhtilafil al-fat. Jadi jawaban kata beliau, mereka merubah ibadah dengan nama tabarruk. Ini al-i'tibar bil-haqa'iq, i'tibarnya jadikan ukuran adalah hakikat permasalahan tersebut, bukan dengan perbedaan lafad-lafad yang mereka ganti dengan lafad yang lain. Seperti Idharul Idharul Kuwah zaman laskar jahat, ya kan? Apa dekatnya? Demo. Tapi dekat disantul lama, maka semuanya jadi syar'i. Gak bisa, tetap nih, demo tetap demo. Seperti kemarin demo itu 22 atau 21 atau 22 apa kemarin yang senama apa? Hah? Ya, yang senama dia itu demo. Tadi kok kufar, tadi kok kufar. Bisa diganti dengan nama apa, Pak? Nama apa? Apapun. Hah? Nah, bang syariat, kok bang sat, semuanya adalah sama. Nah. Apa ya, Pak? Tetap juga bang sat, walaupun itu senama apa? Bang syariat. Apa dikatakan lintas darat? Sama saja, tidak ada beda. Nah, itu maka itu al-i'tibar bil haqa'iq wal makna la bi ikhtilafil alfaz. Seperti menamai, ya kan, kekufuran dengan nama surah kerati. Itu kufur walaupun jadi dengan surah. Surah kerati. Nah, seperti itu. Sama saja. Baik. Maka itu al-i'tibar bil haqa'iq wal makna la bi ikhtilafil alfaz. Maka itu menamai perbuatan mereka dengan nama tabarruk, tidak keluar dari hukum beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka hukumnya kufur. Fa idza qalu ma na'buduhum wa inna man kafaraku fihim lam yanfa'hum dzalika. Maka apabila mereka bilang, ini musyrikin mutaakhirin. Aula mereka bilang kami tidak mengibadahi mereka. Mereka siapa hum? Para wasaid tadi, para wasaid, para perantara-perantara tadi yang dianggapnya wali dan semisalnya, orang soleh dan nabi dan semisalnya. Bila mereka bilang kami tidak mengibadahi mereka dan hanya saja kami bertabaruk dengan mereka, ngalap berkah dengan mereka, lam yanfa'hum dzalik, tidak bermanfaat bagi mereka hal tersebut. Untuk lepas daripada sanksi hukum, enggak bermanfaat. Mohon ya Pak. Madamu fa'alu fi'lal musyrikin min qablihim. Selama mereka melakukan perbuatannya musyrikin, sebab musyrikin dulu. Walam yusammu dzalika ibadatan, dan sekalipun mereka tidak menamai apa yang mereka lakukan itu, mereka tidak menamai ibadah. Paham? Walaupun mereka sekalipun tidak menamai perbuatan mereka dengan nama ibadah, bangsa mauhu tawassulan au tabarrukan, bahkan mereka menamai perbuatan mereka dengan nama tawassul atau tabarruk. Apa tawassul? mengambil wasilah perantara tabaruk mengalah berkat nama itu tidak bermanfaat. Fata'alluq bi ghairillahi wa du'a'ul amwat wal anbiya was salihin madzabah lahum au sujudu lahum am istighatsatu bihim kullu dhalika ibadatun wa law sammauha khidmatan au sammauha ghaira dhalik. Maka bergantung dengan selain Allah, menyeru orang-orang yang sudah mati dan para nabi dan orang-orang soleh dan menyembelih untuk mereka, menyembelih untuk orang-orang mati yang sudah mati, menyembelih bagi mereka. Maksudnya menyembelih diperuntukkan bukan untuk Allah tapi untuk yang sudah mati, untuk para nabi dan orang soleh, atau sujud kepada mereka, sujud kepada orang-orang yang dikubur tadi sudah mati, minta pertolongan atau minta pertolongan dengan mereka seluruhnya. Hal itu adalah ibadah. Dan walaupun mereka menamainya khidmah, yang namanya khidmah. Nah, apa mana khidmah itu? Apa nama khidmah? Apa? Mengabdi. Nah, khidmah, mengabdi, berkhidmah. Nah, apa mereka namanya selainnya? Karena al-ibrah bil haqa'iq la bil asma' kama taqaddama. Kenapa? Karena al-ibrah bil haqa'iq. Karena yang dijadikan standar itu adalah sebagai perkara ini dihukumi ini dan itu adalah dengan kenyataannya, bukan dengan penamaan-penamaan yang diroba sebagaimana telah lalu. Jadi seperti ini. Maka contoh-contoh terkait dengan merubah nama ataupun menamai dengan nama yang lain, ini semuanya tidak berarti. Ini cuma sekedar contoh. Yang lain seperti hukumnya. Baik. Lihat nomor 1 setan kaki, Majmu'ul Fatawa, Mujarab Salis, Surha Mi'awa, Sabah Awa Salasin, Waman Subahil Musyrikin Al-Muta'akhirin, Fil Jawab An Hadil Ayah, Mana Abudum Illa Yukarribunah. Qulu ba'dihim inna Allah subhanahu inna ma hakama fi syirki ala man abada syufa'a. Nah, tengok. Di sini. Perkataan saya sebelah tadi, yang telah kita baca, sekarang kita membaca perkataannya Syekhul Islam. Apa? Hah? Ini? Masjid Fatawa yang mana ini? Nah, ini masjid Fatawanya punyanya? Syekh bin Baz, ya. Tapi bukan katanya Syekh Islam, tapi Syekh bin Baz. Majmu'ul Fatawa yang dikumpulkan oleh siapa? Oleh Muhammad Syu'aib. Dan di antara syubhatnya musyrikin al-muta'akhirin, tengok di sini. Syekh bin Baz menamai orang-orang yang dijadikan perantara tadi dikatakan musyrikin. Kita pun menamai musyrikin. Jadi jangan dikatakan nanti Abu Mas'ud takfiri karena menamai mereka musyrikin. Jadi sama membatalkan ini. Jangan pula nanti dipindah ke sana kemari. Tengok itu takfiri. Nah, amin syubhatil musyrikin wal mutaakhirin wal jawab an hadzal ayah, dan di antara syubhatnya musyrikin mutaakhirin dalam jawaban tentang ayat ini. Apa ayat ini? Mana abuduhum illa yuqarribuna ila Allah zulfa. Surat Zumar ayat 3. Perkataan sebagian mereka, innallaha subhanahu innama hakama fi syirki ala man abada syufa'a. Sesungguhnya Allah subhanahu, Allah yang Maha Suci, hanya menghukumi dengan hukum syirik atas orang yang mengibadai para syufa'a. Apa syufa'a? Para syafi'. Siapa syafi' itu? Yang dijadikan penolong dan perantara tadi. Amma man da'a syafa'a li syafa'a lahu indallahi faqad fahuwa lam ya'budhum. Nah, adapun orang yang menyeru syafa'a, menyeru para syafi' tadi, menyeru para penolong tadi, para wasaid tadi diseru untuk demi mencari syafa'at bagi dia, bagi si yang menyeru di sisi Allah supaya dapat syafaat di sisi Allah si penyeru tadi, maka itu tidak mengibadahi mereka katanya. Falayakul bidzalika musyrikan, maka oleh itu manja'a tadi, siapa yang tadi menyeru syubhat tadi, tidaklah menjadi dengan itu tadi, tidaklah menjadi musyrik. Cuma menyeru saja dengan niatan supaya dapat syafaat di sisi Allah dengan menyeru para penolong-penolong tadi, maka tidak menjadi musyrik. Nah, kenapa? Karena tidak mengibadahi mereka katanya. Waqat ajabal alama as-sayyid bi'idnillah Sulaiman bin Abdillah at-Tamimi ala hadis syubhah. Kenapa dikatakan syahid bi'idnillah? Ayo, gimana sejarahnya? Pengingat? Syekh Sulaiman, cucunya Syekh Muhammad Abdul Wahab, pemilik Taisir Azizul Hamid. Kenapa kok dikatakan as-syahid bi'idnillah? Siapa yang ingat? Ditembak. Beliau ketika itu ditembak di sekitar, kalau mungkin dari kuburan apa gitu, karena memang sengaja biar beliau marah-marah, artinya dipancing kemarahannya, didatangkan beberapa kemungkaran dadapannya, kemudian beliau marah-marah terhadap perkara kemungkaran tadi, kemudian diberondong pakai tembak. Kalau nggak salah terjadinya di Mesir atau di waktu itu mungkin kekuasaan ada di Mesir. Nah ini Sulaiman bin Abdillah. Abdillah anaknya Muhammad bin Wahab. Sulaiman cucunya yang mensyarat kitab tauhid dengan nama Taisir Azizul Hamid, sehingga nggak sempurna. Sarannya tidak sempurna karena meninggal sebelum selesai. Sehingga penyempurnaan kitab tafsir tadi diambil dari syarah yang bernama Fathul Majid, punyanya Syekh Abdul Rahman bin Hasan. Cucunya Syekh Ahmad bin Abdullah juga, cucu yang lain maksudnya. Paham? Nah itu. Itu Syekh Sulaiman, maka dikatakan qad ajabal 'allama asy-syahid bi idznillah. Sulaiman bin Abdullah Tamimi. Nah, Sulaiman ini tadi antum baca dalam akhir kitab Taisir Azizul Hamid, di bagian akhir dalam halaman terakhir sana ada sejarahnya. Ada ceritanya. Beliau menjawab tentang sahabat ini, faqala rahimallahu fi Taisir. Taisir Azizul Hamid, Syarah Fathul Majid. Syarah kitab Taisir halaman 273. Mujarrad ittikhadhi syufa'a malzumun lisyirki. Mujarrad, apa makna mujarrad? Dengan sekedar menjadikan para syafi'-syafi', mengambil para penolong-penolong di sisi Allah dengan keyakinan yang telah dijelaskan sebelumnya, ini tuntutannya adalah syirik. Malzumun lisyirki, apa makna malzum? Identik dengan syirik. Nah, tidak bisa keluar darinya. Wa syirku lazimun lahu, dan syirik sebagai perkara yang lazim bagi dia dengan cuma menjadikan, mengambil apa? Syufa'a, menjadikan syafi' penolong-penolong di sisi Allah SWT, diseru dan ditawakali dan dimintai pertolongan tadi. Tuntutannya adalah syirik. Kama anna syirka malzumun li tanaqqusir rabbi subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kesyirikan itu adalah tuntutannya sangat identik dengan meremehkan Rabb yang Maha Suci dan Maha Tinggi. Paham? Paham Abu Ubaidillah? Nah itu. Syirik itu malzumun li tanaqqusir rabb. Apa malzurnya apa? Muqtada ataupun menuntut. Tuntutannya adalah meremehkan Rabb yang Maha Suci dan Maha Tinggi. Wa tanaqqus lazimun lahu daruratan. Kesyirikan itu adalah tuntutannya tidak bisa tidak harus meremehkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka oleh itu jangan diagungkan orang yang memang berat dihinakan. Bagaimana kita mau mengagungkan Pak Yai yang dia telah menyeru kepada kesyirikan? Maka kita katakan kumbul. Nah, apa? semoga sampai kepada mereka. Paham? Ayolah. Bagaimana kalau tanah kuselajimun lahu daruratan? Ayo. Kudir itu setan. Baik. Sya'am apa? Katanya. Tanah kuselajimun lahu daruratan sya'am apa? Sya'arnya apa? Mau. Am atau abal? Tidak. Mau ataupun tidak. Mau atau tidak, pokoknya dia harus meremehkan Allah Subhanahu wa taala. Maka karena kesyirikan itu tuntutannya adalah meremehkan Allah, maka si musyrik harus meremehkan Allah, mau ataupun tidak. Ngaku tegak ngaku pokoknya itu. Sa'am apa? Nah. Sa'arnya mau. Apa? Tidak mau, enggan. Mau dinamai atau tidak mau dinamai, dia telah meremehkan Allah, itu sudah daruratan, sudah pasti. Tepaten wa ala hadza fa su'alu batilun min aslihi la wujudalahu fil kharij. Maka satu penjelasan ini, maka pertanyaan tadi adalah batil dari asal dan usulnya dan tidak ada wujud baginya fil kharij. Artinya apa? Dalam kenyataan tidak ada, yang ada cuma dalam istirab saja, dalam istirab di dihni. Dalam apa? Dalam bayangan saja. Angan-anganmu itu ada, tapi faktanya enggak ada. Apa yang ditanyakan tentang tadi? Mereka itu bukan mengibadah para syubha, tapi cuma menyeru. Cuma da'a saja. Dengan niatan mencari pertolongan di sisi Allah Subhanahu bagi dia. Ini, ya kan? Cuma ada dalam bayangan, ayalan saja, hakikatnya enggak ada. Seperti itu membayangkan ada, tapi kakinya 100. Ya bayangan saja, tapi golekmu sekarang untuk no. Bungkuk orang-orang untuk no. Maksud? Nah itu. Seperti itu punya bayangan, orang itu kakinya di atas kepalanya gitu. Kakinya ke atas itu. Bayangkan saja, bibin ada dalam bayangan, tapi kenyataannya enggak ada. Maka, lalu judulnya bulkharif, dalam kenyataan enggak ada. Heran saja. Nah, itu namanya cuma khayalan saja. Oleh karena istirahat dihni saja. Apa yang diangan-angan oleh pikiran? Ya banyak ya dengan tapi nyatanya enggak? Enggak ada. Fa'inna doa ibadah, kenapa kata doa adalah ibadah? Maka tadi dikatakan, amma man da'a syafa'a lisyafa'a lahu indallahi faqad fahuwa lam ya'buduhum. Bagaimana? Doa itu bukan syirik, doa itu adalah ibadah. Bahwa mukhul ibadah, bahkan inti ibadah adalah doa. Fa'idha da'ahum nisyafa'a faqad abadahum wa asyaraka bi ibadatillahi sa'am abah. Maka apabila dia menyeru mereka para syufa'a, para syafi' tadi untuk mencari syafa'at di sisi Allah, maka dia telah mengibadahi mereka dan telah berbuat syirik dalam beribadah kepada Allah, mau ataupun tidak, tetap si syirik. Entah. Wabimislihi qala al-Qanuji Abu Thayyib bidinil khalis. Dan yang semisal dengan perkataannya beliau Syekh Sulaiman ini, perkataannya al-Qanuji Abu Thayyib dalam kitab yang namanya Dinul Khalis. Sama beliau Siddiq Hasan Khan. Khan nama tadi, nama-nama India, keturunan bangsawan. Wa qala lillati man dzabaha lil wali aw lis sanam wa qala ana la a'buduhu. Nah, dan ini seperti orang yang menyembelih untuk wali atau menyembelih untuk patung, dan dia bilang aku enggak mengibadahi dia, aku cuma menyembelih saja untuk patung. Bal arju syafa'at wa hasib fa hasib fa hasib. Nah, bahkan saya cuma mengharap syafaatnya si wali saja ketika saya menyembelih bagi untuk wali itu. Cuma itu tok. Qala Ibnu Taimiyah wa idza qala al-yahud nahnu naqsudu ibadatallah kanu kadzibin. Ibnu Taimiyah bilang dalam jilid 16 halaman 563. Apa berkata seorang Yahud? Oh, bukan seorang Yahud itu berarti apa? Yahud itu banyak. Yahud, bangsa Yahud. Kalau Yahudi sah, satu. Seperti Arab, orang Arab. Kalau Arabi, satu. Nah, satu Arab. Apabila orang-orang bilang, kami naqsudu ibadat Allah. Nahnu naqsudu ibadat Allah. Kami bermaksud mengibadah Allah. Mereka adalah dusta. Sawa'un arafu annahum kadzibun alam ya'rifu. Sama saja mereka tahu bahwasanya mereka itu dusta atau mereka adalah dusta, sama saja. Apa? Mereka tahu bahwasanya diri mereka itu dusta atau tidak tahu, jelas itu dusta. Nah, mereka adalah dusta. Kama yaqulun nasara inna na'budullah wahdahu wa ma nahnu bil musyrikin. Sebagaimana perkataannya nasara, sehingga kami mengibadai Allah tak, dan kami tidaklah musyrikin. Wahum kadzibun. Itu adalah dusta. Sekarang akan bertanya, orang-orang Kristen kalian yang musyrikin ya? Mana saya syirik? Kami mengibadai Tuhan Allah. Nah, dusta. Tetap syirik. Antum tanya sahabat kalau ketemu orang Kristen, kamu apakah kamu musyrik? Jawabnya apa? Musyrik itu tidak boleh. Mahfum. Tapi menyembah menyuruh Bunda Maria boleh. Tuhan anak boleh. Kenapa? Tawasulan. Karena Allah Tuhan Allah memberikan hak kepada Tuhan anak dan Tuhan ibu. Ketika kita masih syirik, tidak mau. Maka itu kuburin kamu, nanti menamai kalian telah bersyirik. Mana kamu bersyirik? Enggak. Dasar wahabi semua orang dikatakan syirik. Nah, begitu. Mahfum? Jadi tidaknya mereka tidak mau menerima atau menerima itu bukan urusan. Tapi yang benarnya apa? Hakikat mereka tidak pernah berbuat syirik, maka mereka dikatakan musyrikin. Sini maksudnya paham tidak? Kira maksudnya? Nah itu. Mau dikatakan di sini sya'am apa? Mau atau tidak mau? Li'ana ma'aradu ibadatau la'abadu bima'amarabihi wa wasyar'u la bil mansukh al-mubaddal. Kenapa dikatakan ya dusta lebih temia mereka? Kenapa? Karena mereka karena sehingga kalau lah mereka menginginkan ibadah kepada Allah, sungguh mereka akan mengibadah Allah dengan apa yang Allah perintahkan dengannya, yaitu syariat, bukan dengan perkara yang sudah mansukh, yang sudah diganti mubaddal, sudah diganti entah. Wa yadullu alaihi hadis Adi bin Hatim At-Ta'i faqad sajjala 'ala an-nasara annahum lam yakunu 'alimin anna lahum ibadatun. Dan sebagai bukti atas apa yang telah kita katakan tadi, kata beliau di sini, bahwa sebenarnya hadisnya Adi bin Hatim At-Ta'i, maka dia telah memberikan catatan tentang orang-orang Nasoro. Sesungguhnya mereka tidaklah di atas pengetahuan bahwasanya perbuatan mereka adalah ibadah. Tapi dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka telah mengibadahi siapa? Berapa rahib-rahib mereka dengan apa? Menghalalkan apa yang mereka inginnya halal, ikutkan halal. Mengharamkan, ikut. Walaupun bertentangan dengan apa? Dengan Al-Quran dan bertentangan dengan apa? Dengan kitab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Jadi mereka tidak tahu bahwasanya itu adalah perkara mereka adalah ibadah, tapi dinamai Rasulullah adalah tilka ibadatuhum. Itulah ibadah mereka. Dikatakan syirik kepada syirik ta'ah. Wa min syubhatihim. Wa min syubhatihim. Syubhatim bisa juga. Syubhat. Pakai banyak disukun bisa. Syubhat juga bisa. Sama-sama. Boleh. Qul ba'dihim. Inna qawla al-musyrikin. Ha'ula isyufa'una inda Allah. Au illa liqarribuna illa Allah zulfa. Inna maqaluhu kadiban. Min ba'dut taqiyah. Li Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa illa fahum la yu'minuna bi wujudillahi ta'ala wa la amanu bi wujudillahi la kanu muwahhidin. Tengok, di antara syubhatnya mereka musyrikin mutaakhirin, perkataan sebagian mereka. Mereka siapa? Mereka musyrikin mutaakhirin. Sesungguhnya perkataannya musyrikin dulu. Musyrikin siapa? Musyrikin zaman Quraisy. Haula'i syufa'una indallah. Jadi wasita-wasita itu kami ibadahi adalah sebagai bentuk penetapan bahwasanya mereka adalah sebagai syafi, menolong-menolong kami di sisi Allah. Atau mereka bilang illa liqurribuna illallahi zulfa, mana abudun, kami tidaklah mengibadah mereka melainkan agar mereka itu mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Hanya saja mereka bilang seperti itu adalah memang bohong-bohongan saja, mimbabi takziah. Karena apa? Demi apa? Demi takziah. Apa takziah itu? Demi menipu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada akhirnya mereka tidak, memang tidak beriman dengan wujudnya Allah. Artinya apa? Jadi diantara sobatnya muslim terakhirin, mana Abu Hayyul Subhanahu Wataala, hakikatnya itu ngomong bahwasanya mereka adalah penolong-penolong di sisi Allah, itu cuma apa? Takiyah saja, bukan atas keyakinan. Keyakinan aslinya mereka tidak beriman dengan wujudnya Allah. Apa maksudnya? Dan jika mereka beriman dengan wujudnya Allah, sungguh mereka adalah orang-orang yang muwahidin. Jadi kalau mereka itu orang-orang yang beriman dengan wujudnya Allah, Allah itu ada, pasti mereka adalah orang-orang yang muwahid. Wa yuraddu 'alaihim, maka bantahan atas mereka, bi annal adillah 'ala imanihim billahi rabban katsiratun jiddan. Bantahan atas mereka yaitu bahwasanya dalil-dalil yang menetapkan, dalil-dalil yang membuktikan bahwasanya musyrikin Quraisy dulu adalah beriman dengan Allah sebagai Rabb mereka, dalilnya sangat banyak sekali. Paham? Jadi musyrikin dulu itu beriman dengan wujudnya Allah, beriman bahwasanya Allah itu adalah Rabb mereka, itu adalah sangat banyak sekali. Bukan mereka itu tidak beriman dengan wujudnya Allah, mereka beriman. Allah itu ada, Allah itu apa, Allah itu Rabbnya mereka itu tahu, Allah itu sesembahan itu tahu. Mereka beriman. Di antaranya wa firman Allah Ta'ala baidarati bil fulki da'allah mukhlisina lahuddin. Maka apabila mereka itu naik apa? Naik kendaraan di laut, yaitu berupa perahu dan kapal, mereka menyeru Allah dalam keadaan mereka itu memurnikan din, memurnikan ibadah hanyalah untuk Allah. Berarti mereka itu dulu lah punya keyakinan Allah adalah sebagai sesembahan mereka. Tapi kenapa kok menjadi syirik? Karena menjadikan perantara ketika beribadah kepada Allah, tidak langsung menyeru Allah. Tapi ketika mereka dalam keadaan susah, lupa akan sesembahan selain Allah, ingat Allah saja, maka bilangnya apa? Ya Allah mukhlisina lahuddin. Apabila mereka dalam keadaan naik perahu dan digoncang dengan badai, maka mereka menyeru Allah dengan memurnikan diri, memurnikan ibadah hanyalah untuk Allah. Jadi mereka dulu beriman dengan wujudnya Allah, beriman dengan Allah sebagai Rabb mereka. Pemirsa, demikian juga dalam surat Yusuf. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun, dan tidaklah mereka mereka beriman dengan Allah melainkan mereka dalam keadaan apa? Musyrik. Tafsirnya apa? Iman apa? Iman dalam tauhid rububiyah saja, al-uluhiyah tidak. Bagaimana bahwasanya mereka dikatakan dulu itu adalah bukan orang-orang yang mengimani tentang wujudnya Allah. Mereka beriman, bahkan mereka mengatakan baiza raqibu fil fulki da'allahu mukhlishina lahuddin. Ini Allah yang menceritakan tentang keadaan mereka. Ini Al-Qur'an. Ya kan? Bagaimana kita mau mendustakan? Sudah bila mereka naik di lautan, naik kendaraan yang di laut, da'allahu mukhlishina lahuddin. Bahwa kami minum takiyatan wa khawfan lil bahr. Apakah ketika mereka itu menyeru Allah dalam keadaan mereka itu memurnikan agamanya lah untuk Allah, memurnikan ibadahnya Allah hanyalah untuk Allah, itu takiyah? Apa takiyah? Tidak beneran apa yang mereka ucapkan karena takut dari laut gitu, takut laut. Apa kata takat tatkala itu takut laut pada waktu itu Nabi Muhammad tidak ada di sisi mereka? Apakah waktu Nabi Muhammad ketemu mereka naik gitu, kemudian mereka ngomong itu berdoa kepada Allah dengan memurnikan agama, memurnikan ibadah? Tidak. Tapi Allah mengusahakan kepada hambanya melalui Jibril, melalui Nabi kita Muhammad SAW. Inilah Al-Quran yang sampai kepada kita bahwasanya mereka ketika naik kendaraan di laut, dan dihempas oleh badai, mereka menyeru Allah dalam keadaan mereka itu memurnikan ibadah, kan? Hanyalah untuk Allah. Nah, wa kanu yakhafuna min Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta yalja'u ila taqiyyah. Apakah dulu mereka itu takut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka sampai sampai berbuat taqiyyah, bertapa, pura-pura. Fa bi kulli hal fitlan hadza yughni an ibtalihi. Fa bi kulli hal wa bi hal. Pokoknya, nah itu. Pokoknya apa? Ringkasnya, batalnya perkara tadi yughni an ibtalihi, tak perlu untuk membatalkannya. Jadi batalnya itu sudah benar-benar batal, tidak perlu dibatalkan, sudah batal dengan sendirinya. Yughni an ibtalihi, apa? Otomatis langsung batal, tidak perlu dibatal, sudah batal. Nah, apa itu batalnya? Batalnya apa? Bahwasanya mereka dulu cuma taqiyah, bahwasanya mereka dulu bukan beriman dengan wujudnya Allah. Mereka beriman dengan wujudnya Allah, bahkan mereka mengibadah Allah ketika mereka dalam keadaan susah. Ketika senang mereka beribadah kepada selain Allah. Ini yang benar. Wa min syubhatihim qulu ba'dihim innahum qalu wa inqita'an 'anil hujjah la i'tiqadan. Di antara syubhat mereka, perkataan sebagian mereka, mereka musyrikin mutaakhirin, bahwasanya innahum hum siapa? Hum siapa? Musyrikin Quraisy. Hanya saja mereka musyrikin Quraisy itu berkata dengan kalimat tadi, kalimat yang mana? Ma na'budum illa yuqaribuna illa Allah zulfa ha'ura sufa'auna inda Allah. Itu loh. Perkataan itu mereka katakan in kita amin al-hujjah la'ayat. Karena mereka sudah tidak mampu berhujjah, ya ngomong seperti itu. Bukan di atas keyakinan. Pokoknya yang penting bisa ngomong. Terus karena sudah putus untuk membantah, tidak mampu lagi, ya ngomong begitu saja. Nah ini. Alias aku ngomong sementing bunyi. Sementing as-gun. Nah, itu maunya. Wa ta'ala dapatkan di Allah Ta'ala akhbar annahum yaqulun dzalik. Ini telah batin. Kenapa? Karena Allah Ta'ala memberitakan bahwasanya mereka berkata dengan perkataan itu. Wa lam yukadzibuhum bi annahum yaquluna ma la yaqtidun. Dan Allah tidak mendustakan mereka bahwasanya mereka itu berkata apa yang mereka tidak yakini. Nah. Jadi kadang itu kalau terputus dengan hujjah, kadang itu ngomong yang penting ngomong walaupun enggak diyakini. Nah, kan gitu maunya. Ini maunya seperti itu. Bahkan zaman bijamim anallah jaalal awliya aladnya sawaruhum ala hayatihim hinakanu ahyaa. Anallah jaalahum shufaa liyak ladehi yukaribuna ilallai zulfa. Bahkan Allah mendustakan mereka kufar dari itu dalam anggapan mereka, anggapannya kufar, bahwasanya Allah menjadikan para wali yang mereka telah gambar oleh sawaruhum yang mereka gambar wali-wali itu dengan bentuk mereka ketika mereka dulu waktu masih hidup. Artinya wali-wali orang-orang soleh dan itu yang mereka dulu bentuk, dibentuk orang-orang soleh, dibentuk oleh mereka, dibikin patungnya orang-orang soleh dan diseru sebagai perantara kepada Allah. Ini didustakan oleh Allah tentang keyakinan mereka bahwasanya mereka itu sufa'a, para penolong di sisi Allah, mendekatkan mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Fa'amur'ana ulam yasro' dalik. Maka Allah memberitakan bahwasanya Allah tidak mensyariatkan membuat patung-patung itu dan kalian seru. Ngomong ini. Seperti sekarang ini orang-orang sufi memotret, menggambar apa masyayikhnya kemudian ketika beribadah kepada Allah dipanggul, bahkan ditaruh bang, di depan kiblatnya. Ngomong ini. Persis dengan apa yang diyakini oleh atau dilakukan oleh kufar Quraisy dari itu membentuk orang-orang soleh yang telah mati dibentuk seperti ketika masih hidup kemudian diseru. Mengapa ini? Ait. Jadi bahwa Allah menyuruh dalil walam yarbabihi. Allah memberikan bahwasannya Allah tidak mensyaratkan hal tadi dan tidak meridainya. Walazimu hadis subhat tasihu maqalatil musyrikin annahum yuqarribuna illallahi zulfa. Dan tentukan subhat ini harus mereka itu membenarkan perkataannya musyrikin bahwasanya berhala-berhala itu adalah mendekatkan kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Wa anna haqqun, dan itu adalah benar. Lakinnahum kafaru li'adami imanihim bi'adil aqidah. benar perkataan mereka itu, tapi kenapa kok kafir? Karena mereka tidak ada keimanan mereka dengan akidah ini. Walau qalu wa i'tiqadan la in kita allaka muwahhidin mu'minin billahi ta'ala dzalika wa dalalul bait. Artinya ringkasnya apa? Ringkasnya tuntutan apa yang mereka katakan tadi dari sobatnya musyrikin mutaakhirin. Nah, tuntutannya. Jadi, tuntutannya apa? Batil seluruhnya. Jadi mereka itu bukan kok karena enggak mampu lagi berhujjah dan ngomong sebisanya, tidak. Bukan atas keyakinan. Bahkan mereka punya keyakinan tentang patung-patung yang mereka bentuk sebagai orang-orang soleh dulu ketika masih hidup, itulah yang mereka seru sebagai perantara kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang bagaimana kalau bukan membuat patung, tapi orang yang sudah dikubur? Ya sama saja, enggak ada beda. Paham di sini? Nah. Sekarang sudah bukan patung, tapi yang dikubur. Dengan keyakinan orang itu hidup, mendengar, sampai kepada apa yang kita inginkan sama kepada Allah. Ini sama saja. Semuanya adalah syirik. Jadi, walaupun bentuknya beda, hakikatnya sama. Dan juga di antara mereka ada yang tadi bikin gambar-gambarnya, para masyayikh mereka kemudian ketika beribadah kepada Allah, itu sebagai perantaranya. Gambar-gambar tersebut sebagai perantaranya. Baik. Ana guna. Faqala, waktu masih ada, habis. Baik. Kita dulu sampai sini kita cukupkan. Walhamdulillahirabbil alamin.